السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hari ini ma'asyiral muslimin melanjutkan pembahasan kitabul janais Faslun fi ghuslil mayyit, pasal tentang memandikan mayyit atau jenazah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa idza kana rajulan, apabila si mayyit itu adalah laki-laki, fal aula bi ghuslihi al ab thummal jad thummal ibn thummal akh thummal am thumma ibnuhu. Apabila yang meninggal itu adalah seorang laki-laki, maka yang paling berhak untuk memandikannya yang pertama adalah ayah, kemudian adalah kakek, kemudian adalah anak laki-laki, kemudian adalah saudara laki-laki, kemudian adalah paman, kemudian adalah anaknya paman. Ya, itu urutan kalau dikaitkan dengan nasab. Ya, pertama bapak, lalu kakek, anak laki-laki, ya saudara laki-laki, om, paman, ya atau mamang. Kemudian anaknya, ala tertibil asobat. Dan itu diurutkan berdasarkan urutan asobah. Yaitu satu pembahasan dalam kajian tentang ilmu waris. Ada asobah, orang-orang yang mendapatkan sisa. Ya, ada yang mendapatkan fardu ashabul furud. Yaitu yang bilangan warisannya sudah ditentukan, apakah setengah ataukah mungkin seperempat, seperdelapan dan seterusnya. Tapi ada juga yang tidak ditentukan bilangan warisnya, ya, dan dia berhak mengambil sisa, ya, seperti misalnya apa anak laki-laki, ya, itu bisa menjadi asobah. Lalu dikatakan oleh beliau, thumma ar-rijalul aqarib, kemudian adalah laki-laki yang masih ada hubungan kekerabatan. Tsummal ajanib. Kemudian laki-laki yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Tsumma az-zaujah. Kemudian istri itu yang paling berhak. Tsumman nisa'ul mahrim. Kemudian wanita-wanita yang memiliki hubungan mahram dengannya. Ini urutan yang paling berhak memandikan seseorang yang meninggal apabila dia adalah seorang laki-laki. Ayah, kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman. Ini mereka paling berhak. Setelah itu baru tadi laki-laki yang ada hubungan kekerabatan, laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan, yang selanjutnya adalah az-zaujah, istri, dan yang terakhir adalah wanita yang masih memiliki hubungan mahram dengan laki-laki yang meninggal tersebut. Wa in kana imra'atan. Tapi jika si mayit itu adalah seorang wanita, ghassalaha an-nisa'ul aqarib. Al-aqaribu. Maka yang memandikannya adalah para wanita yang memiliki hubungan kekerabatan. Tsummal ajanib. Kemudian laki-laki, tsummal ajanib. Kemudian perempuan-perempuan yang memiliki hubungan, yang tidak memiliki hubungan apapun. Yang pertama, perempuan-perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan. Dan yang kedua adalah al-ajanib. Perempuan-perempuan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun dengan wanita yang meninggal tersebut. Tsumma yang ketiga adalah az-zauju. Suami termasuk orang yang diprioritaskan untuk memandikan jenazah perempuan. Tsumma ar-rijalul maharim. Kemudian laki-laki yang masih merupakan mahram untuk wanita tersebut. Bisa anaknya, misalnya bisa ayahnya, bisa omnya dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Salim ibnu Idil Asja'i radhiyallahu taala anhu berkata, tatkala wafat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana min ajza'in nasi kullihim alaihi Umar ibnu al-Khattab. Sesungguhnya kata Salim ibnu Ubaid al-Asja'i, ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terlihat paling besar keluh kesahnya dan terlihat seperti tidak sabar adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ya sahib Rasulullah, amata Rasulullah. Wahai sahabatnya Rasulullah, maksudnya Abu Bakar as-Siddiq, apakah benar Rasulullah itu sudah meninggal? Faqala na'am. Betul, kata Abu Bakar As-Siddiq. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar sudah meninggal. Lalu mereka bertanya lagi, ya sahiba Rasulillah, man yughassiluhu? Siapakah yang akan memandikannya? Maka Abu Bakar berkata, rijalu ahli baitihi. Kaum laki-laki dari ahlul baitnya Nabi, dari keluarga dekat Nabi, al-adna fal-adna, yang paling berhak tentunya yang paling dekat. Maka mereka kembali berkata, ya sahibah Rasulullah, fa'ayna. Maka di manakah jasad Nabi itu akan dimakamkan? Maka beliau berkata, idfanuhu fil buq'atillati qabadahullahu fiha. Kuburkan saja, kata Abu Bakar, di tempat di mana beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Lam yaqbidhu illa fi ahabbil biqai ilaihi. Karena Nabi SAW tidak diwafatkan kecuali di tempat yang paling beliau sukai. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Adapun dalil bahwasanya wanita, seorang istri bisa memandikan suaminya, atau sebaliknya suami memandikan istrinya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, raja'a Rasulullah dzata yaumin min janazatin bil baqi'. Satu ketika Nabi pulang setelah mengurus jenazah di Baqi. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si, kata ibunda kita. Saat itu aku merasa sakit di bagian kepalaku, pusing, kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Wa ana aqulu wa ra'sah, aduh, kepala saya pening. Kata siapa ini? Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Maka Rasulullah melihat hal itu berkata, bal ana ya Aisyah wa ra'sah, sama saya juga wahai Aisyah, merasa kepala saya sakit. Summa qal, wa ma darraka law mitti qabli laghasaltuki wa kafantuki. Apa yang membuatmu susah wahai Aisyah? Seandainya pun kau meninggal duluan, kata Nabi, aku yang akan memandikanmu, dan aku pula yang akan mengkafanimu. Wa sallaitu alaika, dan aku juga yang akan menyalatkan wahai Aisyah. Apa yang membuatmu gelisah? Summa dafantuki, dan aku pula yang akan menguburkanmu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita boleh ya suami memandikan istrinya ataupun sebaliknya. Dalam riwayat yang lain dari sahabiyah yang bernama Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putrinya Nabi, pernah berwasiat. Apa itu wasiat beliau? Yaitu an yughassilaha zawjuha Ali ibn Abi Thalib. Apa wasiat dari Fatimah? Wasiat beliau adalah agar nanti kalau beliau wafat, yang memandikannya adalah suami beliau, yaitu Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Faghassalaha huwa wa Asma bintu Umais. Dan saat Fatimah meninggal, maka yang memandikannya adalah Ali, ditemani oleh seorang sahabiah yang bernama Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam riwayat yang lain, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, rahimallahu imra'an ghasalathu imra'atuhu wa kufina fi akhlaqihi. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala merahmati seorang laki-laki yang dimandikan oleh istrinya. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin, dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, ibunda Aisyah pernah berkata, walau kuntu staqbaltu minal amri mas mastadbartu ma ghassalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i. Seandainya dulu waktu Nabi meninggal, kata ibunda kita Aisyah, aku mengetahui pengetahuan seterang hari ini, tentunya aku tidak akan membiarkan Rasulullah dimandikan kecuali oleh istri-istrinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa in kana kafiran fa aqaribuhu al-kuffaru ahaq. Apabila yang meninggal itu orang kafir, maka kerabat-kerabatnya sesama orang-orang kafir itu ahaq, lebih berhak untuk mengurus jenazah tersebut. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, surah Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'u. Dan orang-orang kafir itu, sebagian mereka adalah awliya, yaitu penolong, pelindung, teman dekat, pemimpin, ba'din untuk sebagian yang lainnya. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa tagsiluhu jaizun wa laysa biwajibin. Memandikan orang kafir boleh, tapi enggak wajib. Beda dengan memandikan orang Islam, wajib. Wajib kifayah namanya. Li'annahu takrimun wa tathhirun. Karena tujuan memandikan itu memuliakan dan membersihkan. Ya. Wa huwa laysa min ahlihima. Dan orang kafir tentunya tidak mendapatkan beban hukum. Artinya tidak mendapatkan beban hukum. Ya. Tidak kita muliakan dalam bentuk kita menjalankan atasnya syariat, dan tidak juga kita membersihkan dia dari najis. Tidak juga seperti itu. Tapi kalau mau dimandikan silahkan, kita tidak melarang. Adapun dalil dari hadis Nabi yang menunjukkan bahwa orang kafir itu yang memandikannya adalah sesama mereka, ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Sa'id ibn Jubair berkata, ja'a rajulun ila ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pernah satu ketika datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lalu berkata, inna abi mata nasraniyan. Sesungguhnya bapakku meninggal dalam kondisi masih agamanya Nasrani. Faqal. Maka saat itu Nabi berkata, mandikan dia, kafani dia, berikan dia semacam wewangian, summad fanhu, kemudian kuburkan. Di sini kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang anak yang ayahnya masih kafir, masih belum beriman, ya, agar memandikannya, mengkafaninya, memberikannya minyak wangi, kemudian menguburkannya. Nah, itu boleh-boleh saja dilakukan. Terlebih lagi kalau ada hubungan kekerabatan anak kepada ayah atau kepada ibu dan lain sebagainya. Wa yundabu qaunul ghasili aminan. Dan disunnahkan bahwa orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang amin, yaitu orang yang terpercaya. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, liyuthiqa bihi fi takmili ghuslihi, agar kita percaya bahwa dia memandikan jenazah dengan sempurna. Wa fi satri ma yura min su'i halil mayyit. Dan kalau kita pilih tukang memandikan yang amanah, maka terjagalah cerita-cerita yang dia lihat dari keburukan yang muncul pada mayit tersebut. Wa nasra ma yura min husni halihi. Ya, dan hendaknya orang yang memandikan menceritakan kebaikan-kebaikan yang dia lihat, keburukan disimpan, kebaikan diceritakan. Fa yakunu dhalika ad'a li kathratil musallina alaihi. Dan itu akan menjadi pemicu banyaknya orang yang menyolatkan orang tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, begitu pun Al-Hakim, dari sahabat Nabi yang sangat mulia, beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Apa artinya? Uzkuru. Ceritakanlah, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Wa kuffu an masawihim. Dan tahan lisan kalian dari membicarakan keburukan mereka. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan riwayat Al-Hakim. Jadi orang yang memandikan jenazah itu labudda ayyakuna amin. Ya, haruslah orang yang amin. Amin itu artinya orang yang terpercaya, sehingga kalau ada kebaikan yang dia lihat dari jenazah itu, dia ceritakan kepada keluarganya, Dan ketika ada keburukan, dia simpan agar tidak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, dan itu menunjukkan betapa pentingnya mencari petugas memandikan yang amanah. Lalu dikatakan di sini, wa yustarul mayyitu fil ghusli. Seorang jenazah itu ditutup seluruh tubuhnya ketika dia dalam posisi akan dimandikan. Ditutup tubuhnya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tatkala para sahabat ingin memandikan Nabi, maka mereka berkata, wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah min thiyabihi kama nujarridu mautana. Orang-orang yang ingin memandikan Nabi, ada Ali bin Abi Thalib, ada Al-Abbas, ada Fadl ibnu Abbas, ya, mereka berdebat, berselisih pendapat. Apakah harus kita lepas secara keseluruhan baju Nabi atau bagaimana? Am nughassiluhu wa alaihi thiyabuhu, atau kita mandikan dalam kondisi pakaiannya tidak dilepas. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-nawma. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja mereka merasa ngantuk. Naum. Mereka merasa ngantuk. Tsumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait. Kemudian dalam kondisi para sahabat mengantuk, padahal mereka hendak memandikan Nabi, mereka mendengar ada suara dari pojokan. Ya, di mana suara itu berkata, ya, faghassaluhu alaihi qamisah. Ya, mandikan Nabi dan jangan dilepas pakaiannya, tetap ditutup auratnya. Faqamu ila Rasulillah faghassaluhu alaihi qamisah. Maka saat itu Nabi dimandikan oleh beberapa orang sahabat dari Ahlul Bait, ya, sedangkan Nabi masih menggenakan pakaian. Yusabbunal ma'a fawqal qamisi. Air dituangkan ke atas kamis. Wa yudlikunahu bil qamisi duna aidihim. Ya. Kemudian kita bersihkan badan orang tersebut dengan menyentuh bagian kain yang menempel di tubuhnya, ya, tanpa harus menyentuh langsung. Ya, wa kanat Aisyah taqul law istaqbalat amin amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'uhu. Seandainya aku dulu sudah tahu seterang hari ini, maka tidak ada yang memandikan Nabi kecuali istri-istrinya. Ya. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bahwa ketika Nabi dimandikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka mereka tidak melepas atau tidak menelanjangi Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yahduru siwal ghasili wa mu'inihi. Dan hendaknya tidak semua orang masuk ke tempat memandikan jenazah. Yang ada di dalam hanyalah orang yang profesional, yang ahli dalam memandikan, dan orang yang menolongnya. Yang menolongnya bisa tukang ngambil air atau memegang sabun, mengangkat dan lain sebagainya. Wa yubkharu min awwali ghuslihi ila akhirih. Dan hendaknya dalam proses memandikan jenazah dinyalakan bakhur. Apa itu bakhur? Kalau di kita semacam kemenyan, ya. Tapi wangi baunya dari kayu gaharu. Nah, sunnahnya, bagusnya saat memandikan jenazah itu dinyalakan wangi-wangian. Kalaupun tidak ada wangi-wangian, kita pasang pewangi ruangan. Tujuannya apa? Untuk menyembunyikan bau-bau yang mungkin muncul dari si jenazah tersebut, yang boleh jadi kalau dibiarkan bau itu muncul akan menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya dikatakan di sini, wa yubkhar min awwali ghuslihi ila akhirih. Hendaknya diberikan bakhur, pewangi, dari mulai memandikan sampai akhir. Wal aula tahta saqfin, dan yang namanya memandikan paling utama di bawah atap. Wa bima'in baridin la illa lihajatin. Dan hendaknya menggunakan air yang dingin, tidak menggunakan air yang panas atau yang hangat. tapi yang dipakai air yang dingin. Kenapa yang dipakai air yang dingin? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal baridu aula li'annahu yashuddul badan, karena dia akan mengokohkan badan. Jadi si kulitnya itu akan mengencang, bukan mengendur. Beda kalau dikasih air panas atau air hangat, dia akan mengendur kulit-kulitnya. Tapi kalau dikasih air dingin, dia akan mengencang. Dan itu bagus untuk si jenazah. Ya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Wa yuhramu nazru auratihi wa mashuha illa bihirqatin. Diharamkan memandang aurat, aurat inti, kemaluan, dan menyentuhnya, dilarang melihat dan menyentuh, illa bihirqatin, kecuali kalau tangan kita dilapisi oleh kain, ya, entah itu kain waslap atau potongan kain, yang pasti tangan kita tidak langsung menyentuh kemaluannya, tetapi dikasih alas berupa kain. Wa yundabu an la yanzura ila ghairiha, dan hendaknya tidak memandang ke bagian yang lain, ya, wala yamassuhu illa bihirqatin, dan tidak menyentuhnya kecuali dengan alas, ya, bihirqah, dengan anduk kecil. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, wa yukhrij ma fi batnihi minal fadalat, dan dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada di perutnya. Bagaimana caranya? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wa dhalika bi an yumarru yaduhul yusra ala batnihi bisyiddatin, yaitu dengan memegang bagian perut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil kita pijat, kita dorong, ya. Wa qad wada'a yadahu ala katifihi wa ibhamahu fi naqrati qafah. Kemudian tangan kanan kita memegang bagian lehernya, kita angkat sedikit sambil kita apa? Kita pijat agar keluar kotoran-kotoran yang ada di perutnya. Ya. Lalu dikatakan wa yastanjiyahu, kemudian diistinjakkan, dibersihkan tempat-tempat keluarnya kotoran. Kemudian diwudukkan, kemudian dimandikan. Ya. Kemudian yang pertama kali dibasahi adalah rambutnya, lalu jenggotnya, dan jasadnya bima'in wasidrin, dengan menggunakan air dan daun bidara. Ya. Kullu marrati imrarul yad 'alal batn, dan setiap kali dia membersihkan bagian tubuh seorang jenazah, hendaknya dia menekan sedikit bagian perutnya untuk memastikan kotoran benar-benar telah keluar. Fa in lam yanzub zada witran, kalau belum bersih boleh ditambahkan, tapi dengan ukuran witir. Ini sudah dimandikan 3 kali masih belum bersih, tambah lagi witir, oh berarti 5 kali belum bersih, tambah lagi witir 7 kali, dan begitu seterusnya. Wa yuj'al fil ma'i qalilin kafur, dan hendaknya diletakkan di dalam air sedikit dari kafur. Wa fil akhirati akid, apalagi di bagian akhir itu lebih ditekankan lagi menggunakan kafur. Wa wajibuhu ta'mimul badani bil ma', adapun wajibnya mandi jenazah adalah meratakan air ke seluruh badan. Summa yunashshafu bi thawbin, kemudian dikeringkan dengan kain. Fa in kharaja minhu syai'un, apabila keluar lagi najis dari tubuh seorang yang sudah meninggal, ba'dal ghusli, setelah dimandikan, kafahu ghuslul mahal, maka cukup membersihkan tempat keluarnya najis tersebut. Itu barangkali para pemirsa Niaga TV beberapa poin yang ingin kita bacakan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat

memberikan keutamaan kepada Umar ya. Nabi berkata dalam hadisnya, waqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Au kama qala Rasulullah. Ikutilah orang yang datang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk mengikuti dua orang syaikhain, yaitu dua orang syaikh yang sangat mulia dan terhormat dan tinggi kedudukannya di dalam agama Islam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan Umar mengancam orang-orang yang sudah mampu, sudah kaya, tapi tidak mau pergi haji, maka beliau tidak peduli apakah orang itu mati dalam kondisi Yahudi ataukah mati dalam kondisi Nasrani. Allah alam bisawab. Baik, silakan Ibu. Ustaz. Iya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Baik Pak Ustaz. Pak Ustaz, kami sedang ada musibah. Yang kemarin anak ceritakan tadi, anak sudah berpulang Ustaz. Siapa Ibu yang meninggal? Iya Ustaz, sudah meninggal dunia. Anak yang Ibu ceritakan? Yang anak ceritakan ke Ustaz kemarin itu yang sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikannya Ustaz. Anak laki-laki itu Ibu? Perempuan Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Baik. Anak semakin takut Ustaz, merasa anak semakin dekat dengan kematian. Sudah itu anak merasa dosa anak masih banyak Ustaz. Baik. Anak ingin menanyakan, kalau kita punya dosa-dosa masa lalu Ustaz, terus kita enggak ingat dosa apa saja yang kita lakukan, apa Allah mengampuni dosa-dosa kita yang kita sudah lupa Ustaz? Baik. Karena dosa kita kan terlalu banyak. Baik. Anak takut. Baik. Anak mohon doanya Ustaz. Baik. Mohon nasihat. Barakallah Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan Ibu kesabaran, kekuatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas untuk anak yang sudah mendahului. Amin. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi ma akhad ya wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Itu yang diucapkan oleh Nabi ketika ada sahabat yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Innalillahi ma akhad. Sesungguhnya milik Allah yang diambil itu. Walahu ma a'ta. Dan milik Allah pula yang diberikan itu. Wa kulla syai'in wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma. Dan segala sesuatu yang bernyawa di sisi Allah itu ada ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaknya berusaha untuk kuat bersabar dan hendaknya berusaha mencari pahala dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kalau bisa kita lewati dengan baik, dengan kesabaran, dengan keridhaan, dengan keikhlasan, maka insya Allah musibah itu akan berbalik menjadi kebaikan yang besar. Wabashiris sabirin. Berikanlah kabar gembira untuk mereka orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu orang-orang yang ketika musibah itu datang menghampiri mereka, qalu, mereka spontan ya mengatakan dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami itu adalah milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah tabaraka wa taala memberikan ibu dan keluarga kesabaran, dan mudah-mudahan anak yang wafat itu menjadi tabungan kebaikan, ya, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ibu dan keluarga di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitan dengan dosa-dosa yang lalu, ya, banyak, setiap kita memiliki banyak dosa, ya, ketika kita mungkin dahulu berada dalam kondisi yang lalai atau dalam kondisi jahil dan lain sebagainya, seorang muslim berusaha senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melazimkan istighfar, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, dia memperbanyak istighfar, bahwa dalam hadis dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi yaumin aktsara min 70 marrah. Nabi itu beristighfar dalam satu hari lebih dari 70 kali. Wa fi riwayatin aktsara min 100 marrah. Nabi beristighfar lebih dari 100 kali. Ya, itu Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Ya, oleh karenanya perbanyak saja bertobat, ibu, ya, kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang pernah diajarkan oleh Nabi, ya, dan itu hendaknya dibaca di akhir salat sebelum salam. Ya, doanya adalah Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosaku yang lalu dan akan datang. Wa ma a'lantu wa ma asrartu. Ya Allah, ampuni dosaku yang aku lakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Wa ma asraftu. Dan ampuni sifat aku berlebih-lebihan. Wa ma kunta a'lamu bihi minni. Dan ampunilah semua dosa yang mana engkau lebih tahu dariku, ya Allah, tentang dosa-dosa itu. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Ya, engkaulah yang maha memajukan, dan engkau pula yang maha menunda. Ya, segala sesuatunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan oleh Nabi agar dibaca di akhir salat, ya. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Itu di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang, suami atau istri meninggal, otomatis sudah cerai mati dengan suami. Apa masih boleh memandikan jenazahnya karena sudah bukan mahram? Boleh, ya, berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, bahwa tentunya boleh tidaknya satu hal itu dikembalikan kepada dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dan banyak tadi dalil sudah kita sebutkan, ya, diantaranya adalah dalil dari riwayat Imam Ibnu Majah, ya, riwayat Imam Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahkan, ya, dari Al-Qasim Ibni Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih, bahkan riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah berkata, kalau engkau wahai Aisyah meninggal duluan, aku yang memandikan, mengkafankan, dan menyolatkanmu. Begitupun tadi sudah kita bacakan hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Asma bintu Umais, bahwasanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berwasiat agar kalau beliau wafat, yang akan memandikannya adalah suaminya, yaitu Ali radhiyallahu ta'ala an. Dan juga riwayat yang lain, ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, rahimallahu imra'an ghassalathu imra'atuhu. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki yang dimandikan oleh istrinya. Dan di dalil-dalil yang lain, yang semuanya menunjukkan kepada kita bahwa diperbolehkan. Maka setelah dalil-dalilnya jelas, tentunya kita tidak bisa menolaknya dengan logika misalnya. Tapi kan dia sudah meninggal, itu kan logika kita sebagai manusia. Sedangkan syariat itu haknya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul tugasnya adalah mubalik, menyampaikan syariat yang berasal dari Allah tabaraka wa taala. Allah alam bissawab. (Tuh) Pertanyaan selanjutnya, semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz, amin ya Rab. Bagaimana solusinya seorang ibu yang gak punya mahram tapi mau pergi kajian, sedangkan naik Gojek atau taksi online gak boleh juga, kendaraan umum lainnya gak ada mahramnya. Kalau di dalam kota tidak masalah ya, kita masuk naik angkutan umum seperti angkot misalnya, kita duduk di depan ya, tidak duduk, kalaupun duduk di belakang misalnya, kita berusaha duduk di samping perempuan, itu gak ada masalah ibu ya, gak ada masalah. Yang harus ada mahram adalah ibu melakukan safar, perjalanan jauh ke luar kota, itu yang harus ada mahram. Adapun ibu mengikuti kajian di dalam kota, dekat jaraknya, maka itu tidak masalah. Ibu berangkat sendiri pakai motor misalnya, atau naik angkutan umum, enggak ada masalah. Ya Allah alam bissawab. Ustaz, suami suka cerita, si fulan begini, si fulanah begini. Kadang saya diam saja, tapi kadang saya terpancing juga untuk menanggapi. Apakah saya tetap berdosa, Ustaz? Karena kondisi saya yang lagi sakit, yang tidak memungkinkan saya untuk menghindar. Ya, harusnya kita saling menasehati. Suami istri saling menasehati. Ketika dia dapatkan pasangannya lupa bahwa menggibah orang lain itu adalah dilarang, tidak boleh, diingatkan. Ya, hunna antu, apa Allah katakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka. Pakaian itu fungsinya minimal tiga. Satu, dia menutup. Ya. Dua, melindungi. Tiga, kehormatan. Ya, kehormatan. Artinya kita memakai pakaian sebagai bentuk kehormatan kita, kehormatan diri kita. Maka itulah perumpamaan seorang suami dengan istrinya. Ya, mereka saling menutup aurat mereka, kekurangan mereka, lalu saling melindungi di antara mereka, jangan sampai membiarkan pasangannya jatuh ke dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, menjadi kehormatan. Istri menjadi kehormatan bagi, menjaga kehormatan suaminya, begitupun suami menjaga kehormatan istrinya. Oleh karenanya, kalau kita yakin bahwa itu adalah masuk kategori ghibah, tentunya suami istri tidak diam, tetapi saling mengingatkan di antara mereka. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu, apa Ustaz ini? Kalau sebetulnya orangnya sudah meninggal itu, dia langsung digunting bajunya, dibuka. Ibu itu atau nanti buka bajunya setelahnya dimandiin ya Ustaz? Mohon maaf Ibu, Ibu boleh bergeser dulu. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Terdengar tapi tidak jelas karena putus-putus. Oh. Boleh diulang Ibu? Ya Ustaz. Orang yang sudah baik, itu bajunya dibuka, itu buka bajunya waktu dibuka. Baik, orang yang sudah meninggal dibuka bajunya. Nah, kan begini, saya langsung dari rumah kita tutupi bajunya. Sebenarnya itu waktu nanti bukanya terbilang. Mohon maaf Ibu, barakallahu fikum, suara Ibu muncul tenggelam. Suaranya kadang muncul bagus terdengar, lalu tenggelam, muncul tenggelam. Jadi ada orang yang meninggal, pertanyaan Ibu tentang pakaiannya dilepas di, ya. Lalu ditutup dengan kain. Lalu setelah itu? Melepasnya juga nanti mau dimandiin atau gimana ya Ustaz? Cara melepasnya? Iya. Baik, itu saja Ibu. Terus saya kedua, bolehkah menutup uang yang ada di kota Anda dengan uang kita, uang 100 ribu kita tukaran di masjid dan uang kota itu? Tukaran uang dengan uang yang di masjid? Iya. Yeah. Bolehkah tukar uang? Dengan hal jumlah yang sama, kan banyak uang pecah di masjid. Iya. Yeah. Artinya Ibu punya uang 100 ribu ditukar dengan pecahan 20 ribu, tapi uangnya di kotak masjid? Uang-uang 10 ribu kan. Baik, itu saja Ibu. Baik. Barakallahu fikum, Ibu Khadijah di tebing tinggi ya. Allah alam bisawab ya, melepaskan pakaiannya tentunya umumnya itu digunting yang saya tahu. Rata-rata itu digunting. Ya, kalau memang kesulitan untuk melepasnya ya digunting. Kalau masih memungkinkan dilepaskan ya dilepaskan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya di apa namanya digunting, lalu setelah itu ditutup, jangan sampai auratnya terlihat atau tersingkap. Ya, artinya dikondisikan saja. Kalau masih baru kan masih mudah melepaskannya. Ya, tapi kalau sudah lama tentunya makin kaku ya. Itu dikondisikan saja. Kalau masih bisa dilepaskan dengan normal ya dilepaskan. Kalau tidak bisa dengan cara normal ya digunting, terpaksa ya, darurat. Itu yang pertama. Bolehkah kita menukar uang dari kotak amal? Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Bahkan kalau saya dulu pernah melihat orang dia sedekah dengan uang 50 ribu. Lalu dia katakan kembalian 30 ribu. Enggak ada masalah, silakan saja. Sedekah sesuai dengan yang kita mampu. Atau kita kasih, Pak, ini 100 ribu, saya tukar 20 ribuan 5 misalnya. Enggak ada masalah. Ya boleh-boleh saja. Itu kan hanya menukar saja, sharaf namanya. Ya, kita tukar uang 100 ribu, kita dapat 20 ribuan pecahan atau 10 ribu. Enggak ada masalah, Ibu, boleh-boleh saja. Ya, enggak boleh kan mengambil uang infak yang bukan hak kita, itu enggak boleh. Tapi sekedar menukar, enggak ada masalah. Mubah. Ya, atau misalnya kita, Pak, saya mau infak 10 ribu aja nih, kembalinya 40 ribu. Boleh juga. Ya, tidak masalah. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Baik, tidak ada ya. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Nanya. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Suaranya tidak terdengar. Barakallahu fik. Suara Ibu kecil sekali, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Ibu, suara Ibu terlalu kecil, tidak terdengar dengan baik. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ahmad dari Medan, Pak. Pak Ahmad dari Medan. Ya, mau bertanya. Silakan. Apakah boleh kita, apakah ibu saya menerima gaji 13 atau THR dari pensiunan almarhum suami? Apakah itu riba? Apakah boleh apa menerima gaji apa, Pak? Pensiunan suami gaji 13 sama THR, apakah itu riba? Gaji ke 13? Ya, gaji 13 sama THR. Sama THR? Ya, Ustaz. Baik, itu saja, Bapak. Sudah, itu saja. Makasih, Pak. Baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah namisab yang saya pahami bukan, ya. Itu bukan riba, itu gaji, ya. Para pegawai negeri sipil khususnya, atau apa namanya, pegawai-pegawai yang lain, itu ada gaji ke-13, ya. Apa namanya, yang dia dapatkan dari tempat dia bekerja atau dari perusahaan, gaji ke-13, ya itu nggak ada masalah, Pak. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti perusahaan internasional, ada gaji ke-13, yaitu gaji pokok misalnya dikali 4, dikali 5. Saya pernah mendengar ada yang begitu, bahkan ada yang sampai lebih dari itu. Itu nggak ada masalah, itu bagi pembagian apa namanya, mungkin sisa hasil usaha di akhir dibagikan lagi ke karyawan. Kalau itu nggak ada masalah, Pak. Ya itu nggak ada masalah, ya. Gaji ke-13 itu bukan riba. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika istri pergi safar haji meninggalkan suami yang lagi sakit? Sakitnya tidak bisa beraktivitas lagi, berbaring saja, dan istri pergi tanpa mahram. Allah alam bissawab, hukum asalnya tidak diperbolehkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, melakukan safar tanpa ditemani oleh mahram. Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja memang kita mengetahui di Indonesia ini realitanya berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Ya, yang saya tahu tidak se-ekstrim di Indonesia. Negeri-negeri yang lain ya ada antrian, tetapi antriannya tidak seperti di negeri kita. Antriannya bisa 20 sampai bahkan 30 tahun. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau memang darurat, ya, darurat, ya, karena tadi tidak mungkin dia mendapatkan mahram karena biaya, karena kondisi sistem yang berlaku di satu negara, maka ya itu dianggap darurat. Itu dianggap darurat. Maka kata para ulama, hendaknya dia pergi bersama sekelompok wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memisahkan dirinya dari rombongan tersebut. Ya, adapun nanti masalah suami, ya tinggal dilihat kondisinya. Kalau memang suami kondisinya berat yang tidak memungkinkan untuk ditinggal, maka tentunya berbakti kepada suami ini besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kalau kondisinya memang sakit keras yang tidak mungkin ditinggalkan, maka didahulukan hak suami tentunya, ya, selama dia tidak memerintahkan kita untuk maksiat, ya hukum asalnya ya ikuti apa yang dikatakan suami, selama dia tidak menyuruh kita bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan selama memang kita lihat kondisinya dia membutuhkan kita ada di samping dia karena kondisi tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu di kondisional saja, yaitu kondisional. Ya, Allah alam bissawab. Seorang muslim hablum minallah dan hablum minannas harus seimbang. Lalu bagaimana kalau seseorang tidak pernah bergaul dengan tetangga dan jarang bersosialisasi, tapi hubungan tetap baik-baik saja, apakah hablum minannasnya kurang? Tidak harus seimbang sebenarnya, ya. Hablum minallah harus jauh lebih prioritas dibandingkan hablum minannas. Tetapi baiknya hablum minallah akan menjadi pendorong baiknya hablum minannas. Dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam, kata Nabi. Artinya, ketika makin kuat iman kita kepada Allah dan hari akhir, maka kita makin bisa mengendalikan lisan kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Begitu kata Nabi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Artinya justru makin bagus iman kita kepada Allah, makin tinggi ma'rifatullah kita kepada Allah tabaraka wa taala, maka hubungan kita dengan manusia semakin baik. Ya, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi ini dua hal yang saling berkaitan. Bagaimana kita bisa bersikap baik kepada orang lain? Salah satunya dengan kita baik hubungan kita dengan Allah, maka itu akan mendorong kita bersikap baik kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya tidak bisa 50% untuk manusia, 50% untuk Allah, enggak bisa. 100% kita berikan kepada Allah, maka hubungan kita dengan manusia insya Allah akan baik. Ya, barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun dia mendapatkan kebencian dari manusia, maka Allah ridho kepadanya dan Allah jadikan manusia pun ridho kepada dia. Tapi siapa yang mencari keridhaan manusia, tidak peduli dengan keridhaan Allah, ya, tidak peduli dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepada dia dan Allah jadikan manusia pun tidak akan pernah ridho kepada dia. Allah alam bissawab. Bolehkah kita memberikan zakat mal pada anak sendiri yang sudah berkeluarga, dia fakir, enggak punya kerjaan? Allah alam bisawab, saya pernah baca fatwa-fatwa dari para ulama, ya. Allah alam bisawab, kalau memang masuk kategori fakir, ya, dan dia sudah berkeluarga, bukan lagi di bawah tanggungan orang tuanya. Yang saya pernah baca dari fatwa para ulama, ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kata beliau tidak masalah, ya, tidak masalah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita memulai dari kerabat, ya, kalau memang dipastikan mereka miskin, fakir, sulit kondisinya, maka ya diberikan. Ya, walaupun sebagian ulama yang lain berpendapat harta-harta yang sifatnya zakat lebih utama diberikan kepada orang lain. Karena zakat itu kan sebenarnya membersihkan, mengeluarkan kotorannya, membersihkan. Ya padahal yang diberikan kepada keluarga dekat, anak itu harus yang benar-benar bersih. Lebih baik kita bantu saja. Ya artinya kalau kita zakat itu 5 juta, ya lebih baik 5 juta itu untuk yang lain, dan kita berikan dia 5 juta yang lain yang itu memang dari harta yang sudah dibersihkan. Begitu pendapat sebagian ulama. Allah alam bissawab. Baik, para pemirsa Niaga TV, masih banyak sekali pesan singkat dan telepon yang masuk, tetapi mohon maaf, belum kami sempat jawab karena waktu yang terbatas. Dan pesan singkat insya Allah akan kita baca di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.